Setiap waktu terukir dalam hatiku. Sayang, hadirlah dalam anganku, menjelmalah dalam mimpiku, agar terobat rasa rindu yang telah lama membeku. Bagai bulan, bagai bintang, terangnya hatiku bila menatapmu. Bagai siang tanpa sinar mentari, kegelapanlah aku bila tak bertemu. Rela ku tepuhi sisi segala.